بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali At-Targhib fil Azan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Risal Al-Albani rahimahullah tentang masih keutamaan-keutamaan azan. Kita masuk sekarang di hadis nomor 241. Qala Al-Mundhiri rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu Inna syaitan idza sami'a nida'a bis-shalah dhahaba hatta yakuna magan ar-rauha. Sesungguhnya syaitan jika mendengar azan bis-shalah, panggilan untuk sholat, dhahaba, dia pergi. Hatta yakuna makan rauha, sampai ke sebuah tempat yang namanya rauha. Tatkala dikumandangkan azan, ya. Baik, syaitan itu pergi, sampai ke tempat yang namanya rauha. Qala ar-rawi war-rauha minal madinah ala 36 milan rawahu muslim. Rauha itu dari Madinah itu berjarak 36 mil. Naam. 1 mil itu 1,6 kilo. Itu 1 mil. Berarti ini sekitar berapa? 50 sekian, 50 sekian kilo. Nah, jadi sangat-sangat jauh, ya. Sangat jauh larinya syaitan tatkala mendengar azan. Baik, rawahu Muslim. Ini keutamaan azan. Qala wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya nanti yaumal qiyamah. Ya, yang paling panjang lehernya nanti yaumal qiyamah. Ada yang memaknakan secara zahir panjang memang lehernya para muadzin nanti yaumul qiyamah. Ada yang memaknakan isra'an ilal jannah, yang paling bersegera ke dalam surga. Itu makna yang paling panjang lehernya. Dan menyatakan aktsaruhum a'malan, yang paling banyak amalannya, ya. Yang paling banyak amalannya. Baik, ini apa? Atwalin nasi anakon. Jadi paling panjang lehernya yaumul qiyamah. Baik, itu bermakna yang paling cepat ke sorga. Ada yang bermakna yang paling banyak amalannya. Nah, Intinya apapun maknanya, itu menunjukkan keutamaan seorang muadzin. Keutamaan seorang muadzin. Rawahu Muslim. Sehingga sebagaimana kemarin kita sebutkan, sebagaimana dinyatakan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, muadzin itu afdal, lebih utama dibandingkan imam. Muadzin itu afdal dibandingkan imam. Baik. Qala wa rawa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini juga hadisnya sahih, hasan sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah ya, yang semakna dengan yang di atas. Wa qala wa an ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala inna khiyara ibadillah, sesungguhnya sebaik-baik hamba-hamba Allah, alladzina yura'una samsa wal qamar wan nujum, yakni orang-orang yang yura'un, yang memperhatikan matahari, rembulan, dan bintang-bintang, lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Siapa ini? Orang-orang yang setiap saat yang memperhatikan matahari, kapan saatnya tergelincir, ya. Demikian pula rembulan, demikian pula bintang, muadzin. Ini khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba-hamba Allah. Nah, mereka yang senantiasa perhatian dengan waktu-waktu sholat, li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Naam. Dihukumi Al-Albani hasan li ghairihi. Rawahu Tabrani wa lafdhu lahu wal Bazzar wal Hakim wa qala sahihul isnad. Summa rawahu mauqufan wa qala hadza la yufidul awwal li'anna Ibnu Uyainah hafidhun wa kadzalika Ibnu Mubarak intaha. Naam, ini pembahasan sanad hadisnya mauquf ya, yang baik. Yang di atas ini hasan li ghairi itu marfu karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Itu menunjukkan kembali keutamaan muadzin ya. Khiyar ibadillah. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa fi masirin lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar seorang dan beliau dalam perjalanan yaqulu Allahu akbar Allahu akbar. Beliau mendengar ada kumandang azan. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam alal fitrah. Alal fitrah. Dia di atas fitrah. Naam. Di atas agama, di atas sunnah, di atas Islam. Faqala asyhadu an la ilaha illallah, faqala kharaja minan nar. Dia keluar dari neraka ya, bitauhid, dengan sebab syahadat. Naam. Ini Rasulullah mendengar azan ya. Rasulullah mendengar azan. Beliau menjawab alal fitrah tatkala wajah menyatakan Allahu Akbar Allahu Akbar. Dan ketika muadzin mengucapkan syahadat beliau menyatakan kharaja minan nar. Fastabaqal qaumu ila ar-rajuli. Al-qaum ini para sahabat bersegera untuk melihat ini siapa ini yang azan ini. Yang Rasul berkomentar alal fitrah. Ya. Yani orang ini yang adanya di atas fitrah, di atas Islam. Dan pernyataan Rasulullah kharaja minan nar. Fa idza ra'a ghanamin, ternyata itu pengembala kambing. Hadratu salatu, yang datang waktu salat, faqama yu'adzinu, kemudian dia mengumandangkan azan. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi wa huwa fi Muslim binahwihi. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, jika ada seorang di sebuah tempat yang tidak ada masjid, tidak kedengaran azan, maka dia kumandangkan azan meskipun dia sendirian. Ini kisahnya seorang pengembala kambing. Baik, dia kumandangkan azan jika tidak mendengar azan. Tapi jika azan banyak dia dengarkan, maka cukup dengan azan itu. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Hadis ini dalil bahwasanya menjawab azan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tatkala ada azan, kemudian baik, seseorang tidak mendengarkannya, maka dia tidak berdosa, tidak menjawabnya, tidak menirukan suara muadzin, karena itu hukumnya sunnah. Nanti setelah ini akan dibawakan bab khusus tentang ijabatul muadzin. Naam. Dari sini diantara dalil yang menunjukkan menjawab adzan itu tidak wajib. Dari sisi mana? Dari sisi Rasulullah SAW, tatkala muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, beliau tidak menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam keadaan Rasulullah SAW menyatakan faqulu misla ma yaqul muadzin, ucapkanlah sebagaimana diucapkan muadzin. Tapi tatkala muadzin mengucapkan takbir, Rasul menyatakan alal fitrah. Dan ini bukan lafaz azan. Demikian pula tatkala muadzin menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, Rasul tidak menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi belum menyatakan kharaja minan nar. Ini menunjukkan Rasul tidak menjawab azan itu. Sehingga ini menunjukkan menjawab azan itu tidak wajib. Nah, nanti akan dijelaskan di bab setelahnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata Abu Hurairah, kami bersama Rasulullah SAW. Faqama Bilalun yunadi. Bilal pun kemudian berdiri dan azan. Falamma sakata, tatkala Bilal sudah diam, qala Rasulullah SAW, man qala misla hadha, barang siapa yang mengucapkan seperti ini, yakinan dalam keadaan yakin dia, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Rawahun Nasa'i Ibn Hibban fi sahihihi. Naam. Yang mengucapkan seperti ini, yakni yang mengucapkan azan, yang mengumandangkan azan dengan yakin, ya, yakinan, lafaz-lafaz yang terkandung dalam lafaz-lafaz azan dia yakini, ya, maka dakhala al-jannah. Baik, Ini kembali keutamaan muadzin. Qala wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin. Rabbmu ya'jabu, ya'jabu itu heran, takjub, yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada manusia, takjub itu sesuatu yang belum pernah dia lihat, sehingga dia terheran-heran, tidak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu perbuatan yang telah terjadi sedikit. Nah, takjubnya Allah kepada pengembala kambing ini bukan karena Allah tidak tahu, menunjukkan taib ini, orang ini menjalankan suatu perkara yang baik. Nah, sebuah perbuatan taib yang bagus, sehingga Allah ya'jab. Fi ra'si satiyatin, fi ra'si satiyatin, satiyah di bawah itu bi fathhi syin wa kasrid dhad wa kasrid dha al mu'jamatain, ya. Mu'jamatain itu maknanya yang dua-duanya ada titiknya. Wa ba'dahu ma ya musannat, ya. Tahta musyaddadah wa ta ta'nits ya al qit'atu tanqati'u minal jabal walam tanfasil mindu, potongan dari gunung tapi dia tidak lepas dari gunung, ya. Tidak lepas dari gunung. Naam. Ini satiyah, ya, bukit apa. Baik. Yu'adzinu bis-shalah, yang dia mengumandangkan azan untuk sholat penggembala kambing di sebuah bukit. Wa yusalli, dan dia menjalankan sholat. Wa yaqulullah azza wa jalla unduru ila abdi hadza, lihatlah kepada hambaku ini. Yu'adzinu wa yuqimus sholah, dia azan dan menegakkan sholat. Ya khafu minni, dia takut dariku. Qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah ampuni untuk hambaku. Adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia ke dalam sorga. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Tatkala tidak kedengaran azan, dia berada di tempat terpencil sendirian, ya, maka dia kumandangkan azan. Nah, dia kumandangkan azan, dia kerjakan sholat, ya. Baik. Dan ini yang kemudian dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan di sini, unduru ila abdi hadza, lihatlah kepada hambaku ini, dia azan, dia tegakkan sholat, dia takut dariku. Aku ampuni hambaku ini dan aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, sebagaimana kita terangkan kemarin, ya, jika mungkin seorang karena udzur sholat di rumah dan terdengar azan di masjid kampungnya, maka cukup dengan azan itu. Nah, sehingga dia tidak perlu untuk azan di rumahnya. Naam. Jika tidak terdengar sama sekali, maka dia azan sebagaimana perbuatan ra'il ghanam ini. Baik. Qala rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man adzana isnatai asrata sana, barang siapa yang azan 12 tahun wajabat lahul jannah, wajib baginya untuk mendapatkan sorga. Wa kutiba lahu bita'dhini fi kulli yaumin situna hasanah, ditulis untuknya dengan azannya fi kulli yaumin, dalam setiap harinya 60 kebaikan. Wa bi kulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap qomat ditulis 30 kebaikan. Rawi Ibnu Majah wa Dharqutni wal Hakim wa qala sahih ala syartil Bukhari. Naam. Qala al Hafidz wa huwa kama qala wa inna Abdullah bin Saleh katibul Layth wa in kana fi kalamun. Naam. Faqad rawa anul Bukhari fi sahih. Baik. Hadisnya disebutkan sahih li ghairihi. Kembali ini keutamaan bagi seorang muadzin. Jadi keutamaan bagi seorang muadzin. Baik. Enggak tahu nanti apakah ada dibawakan bab khusus keutamaan bagi seorang imam. Ini keutamaan luar biasa bagi muadzin. Naam. Dia telah menjadi muadzin selama 12 tahun. Wajabat lahul jannah. Dia berhak mendapatkan surga. Naam. Setiap harinya ditulis untuknya 60 kebaikan. Dan ditulis untuknya setiap iqamahnya 30 kebaikan. Baik. 12 tahun dia sebagai muadzin. Baik. Qala rahimahullah. Ini hadis yang terakhir. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza kana ar-rajulu bi ardin qiyin alqi bi kasril qaf wa tasdidil ya ya al-ardul al-ardu kufri, ya, tempat yang terpencil. Jika seorang di tempat terpencil, fahanatus shalah, kemudian datang waktu salat, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Fa illam yizma falyatayammum, jika dia tidak dapat di air, hendaknya dia bertayamum. Fa in aqama, dan jika dia mendirikan salat atau fa in aqama, ya, apa iqamah, sallama hu malakahu, salat bersamanya dua malaikat. Naam. Wa in adzana wa aqama shalla qalbahu min junudillah ma la yura tarfahu. Jika dia hanya iqamah, ya, enggak adzan, maka ikut salat bersamanya malakahu, dua malaikatnya, malaikat yang menyertai dia itu. Tapi jika dia azan plus iqamah, shalla khalfahu, salat di belakangnya, min junudillah, dari tentara-tentara Allah, apa-apa yang tidak bisa dilihat ujungnya, sangat banyak, ya, sangat banyak ikut salat dengannya dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di tempat yang sepi, di tempat terpencil, datang waktu sholat, dia sendirian di situ, dia kumandangkan azan, kemudian iqamah, maka ikut sholat bersamanya tentara-tentara Allah. Naam, ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Rawa Abdul Razzaq fi kitabih an Ibnu Taimi an Abi an Abi Utsman an Nahdi anhu. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Hadis yang terkait dengan keutamaan azan dan juga keutamaan muadzin. Nah, keutamaan azan dan keutamaan muadzin luar biasa yang akan didapatkan seorang muadzin. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang mendengar azannya memintakan ampunan kepada Allah, menjadi saksi kebaikan untuknya. Naam. Dan beberapa fadilah-fadilah yang lainnya yang telah kita lewati. Baik. Qala al-Mundhir rahimahullah at-targhib fi ijabatil muadzin. Anjuran dalam menjawab muadzin. Bimadza yujibuhu, dengan apa menjawabnya? Wa ma yaqulu ba'dal adzan, dan apa yang diucapkan setelah adzan? Apa yang diucapkan setelah adzan? Qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza sami'tumul muadzina, jika kalian mendengar muadzin, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Tirukan muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu dibalas dengan la haula wala quwwata illa billah. Selain itu, na'am, maka persis dengan apa yang diucapkan muadzin. Ya, tatkala muadzin tasbih as-salatu khairum minan naum, juga jawabannya as-salatu khairum minan naum. Nah, dengan hadis yang umum ini, faqulu mislama yaqulul muadzin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Nah, hadis ini zahirnya menunjukkan menjawab adzan itu wajib, karena faqulu, ucapkanlah. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Baik. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Apa yang memalingkan kewajiban ini menjadi sunnah? Hadis yang tadi sudah kita lewati. Tatkala Rasulullah SAW, beliau mengucapkan, naam, tatkala muadzin bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar alal fitrah. Ya. Itu beliau tidak menjawab adzan. Naam, ini menunjukkan menjawab adzan itu sunnah, tidak wajib. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Riwayat yang lainnya. Naam. Yang tadi kita baca tentang Rasul menjawab alal fitrah, ya. Itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin kita sebutkan, sebelum menyerang sebuah daerah, beliau tunggu sampai terbitnya fajar. Kalau terdengar azan, maka boleh urungkan untuk menyerang daerah itu. Tapi kalau tidak dengar azan, maka beliau serang daerah itu. Ya. Dan disitulah Rasul mendengar ada yang azan. Nah, yang tadi kita lewat, sudah kita baca hadisnya itu. Itu kisahnya Rasulullah yang kalau menyerang tunggu azan. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Riwayat yang lainnya, naam, disebutkan dari Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradi, annahu ahbarahu annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab. Ini di zamannya Umar bin Khattab. Yusalluna yaumal jumu'ah. Ini mereka-mereka menjalankan salatul jum'ah. Hatta yahruja Umar. Sampai Umar datang. Baida kharaja Umar jalasa alal mimbar. Kalau Umar datang kemudian duduk di atas mimbar. Wa adzana muadzinun. Maka muadzin mengumandangkan azan. Wa qama nam. Qala Tha'labah jalasna natahaddatsu. Tatkala muadzin ini sedang mengumandangkan azan, kami duduk dan kami bercakap-cakap. Fa idza sakata almuadzinun. Kalau muadzinnya sudah selesai azannya, wa qama Umar yakhthubu. Umar berdiri untuk berkhutbah, ansotna, kami pun diam. Falam yatakallam minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berbicara. Baik. Ini riwayat ini dikomentari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi hadzal asar, dalam asar ini dalilun ala adami wujubi ijabatil muadzin. Dalil tidak wajibnya menjawab muadzin. Lijriyanil amal fi ahdi Umar. Karena amal itu berlangsung di zamannya Umar. Alat tahaddusi fi asna'il adzan, bercakap-cakap di tengah-tengah adzan. Fasukutu Umar Ali, dan Umar diam, tidak mengingatkan. Ya. Tatkala jamaahnya berbicara dalam keadaan muadzin mengumandangkan adzan, Umar diam. Ini menunjukkan menjawab adzan itu tidak wajib. Sehingga ada dua tadi yang sudah kita lewati tadi yang menunjukkan tidak wajib dan asar ini. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Di kepada Syekh bin Bas rahimahullah, hal tajusu mujabatul adzan asadir min jihas al-midya. Apakah boleh menjawab adzan yang berasal dari radio? Kata beliau rahimahullah, idza kana fi waqti shalah, jika itu di waktu salat, fa inna tusra'ul ijabah, maka disyaratkan untuk dijawab azannya yang dari radio itu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqul misla ma yaqul muadzin, ila akhir hadis. Naam, ini kata beliau rahimahullah, ya, jika memang itu di waktu sholat, datang waktu sholat, ya, kemudian dikumandangkan azan dari radio, kata beliau, tusra'ul ijabah, disyaratkan untuk dijawab. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Nah, jadi hadis yang pertama ini, ya, yang zahirnya dia wajib, dipalingkan menjadi sunnah menjawab azan itu dengan dua riwayat tadi. Nah, qala rahimahullah wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin, faqulu mislama yaqulu, maka ucapkanlah seperti apa-apa yang diucapkan muadzin. Summa shollu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa inna man shalla alayya, sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku salatan sekali solawat, sallallahu alaihi bi asran, maka Allah akan bersolawat atasnya dengan solawat tadi itu yang satu ini asran 10. Nah, mari kita sudah terangkan, jika Allah bersolawat kepada hamba itu maknanya Allah banggakan hamba itu di hadapan para malaikat. Baik. Jika nah, seorang hamba bersolawat berarti dia memintakan ampunan. Sekali solawat yang kita panjatkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibalas oleh Allah dengan 10 solawat untuk kita. Summa sallallaha liyal wasilah. Setelah solawat kemudian mintakan kepada Allah li untukku al wasilah. Setelah azan kemudian kumandangkan solawat kemudian mintakan kepada Allah untukku al wasilah. Apa itu wasilah? Beliau terangkan fa innaha, sesungguhnya wasilah adalah manzilatun fil jannah, kedudukan di dalam sorga. Latan bagi illa li abdin min ibadillah, yang tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu aku yang mendapatkannya. Ya, wasilah. Faman sa'alallahu liyal wasilah. Dan barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, halatlahu syafa'ah, dia akan mendapatkan syafa'ah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi yang berdoa setelah azan untuk memintakan wasilah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum doa itu dia kumandangkan selawat ya, untuk Rasulullah, dia mendapatkan 10 selawat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini keutamaan menjawab azan, kemudian bersolawat dan berdoa. Nah, memintakan wasilah. Nah, kedudukan yang tinggi di surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. طيب قال وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن, jika muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, فقال أحدكم, lalu berkata salah seorang di antara kalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menirukan muadzin. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Ini riwayat inilah yang mengecualikan faqulu mislama yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin kecuali lafaz ini. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. itu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ajakan untuk sholat, hayya 'alas shalah, ayo kerjakan sholat. Diajak muadzin untuk menjalankan sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan, kebahagiaan. Jawabannya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan. Maksudnya kalau tidak dibantu oleh Allah, kita tidak bisa melangkahkan kaki untuk berangkat ke masjid. Nah, jika tidak ada pertolongan Allah, maka hamba-hamba Allah tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bisa ringan kakinya melangkahkan kakinya ke masjid semata-mata itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, summa qala Allahu akbar Allahu akbar qala Allahu akbar Allahu akbar summa qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbihi. Kalau dia ikuti muadzin dari hatinya, dakhala al-jannah, dia masuk ke dalam surga. Naam. Ini orang-orang yang menjawab azan. Nah. Baik. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengatakan tatkala mendengar azan, setelah azan, Allahumma rabb hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqama Mahmudanil ladzi wa'adtah. Barang siapa yang setelah azan membaca doa ini, Allahumma, ya Allah, rabbnya panggilan yang sempurna ini, panggilan azan, wassalatil qa'imah, dan Rabbnya sholat yang ditegakkan ini, ati Muhammad, berikan kepada Muhammad al-wasilah. Yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang memintakan kepada ku wasilah, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Ini doa ba'dal adhan, nah, memintakan wasilah untuk Rasulullah. Ati Muhammad al-wasilah wal-fadilah, dan keutamaan. Wab'atsu, dan bangkitkan beliau maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang engkau janjikan kepadanya. Ini doa ba'dal adhan, ya. Halallahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan syafa'atnya Rasulullah SAW pada hari kiamat. Doa ini dibaca khusus setelah azan. Kalau kemudian seseorang sholat malam kemudian membaca doa ini, bukan pada tempatnya. Ini doa yang dibaca setelah azan. Kalau doa yang sudah ditentukan tempat membacanya, itu tidak pakai mengangkat tangan. Jadi doa yang dibaca, yang tempatnya sudah ditentukan, tidak bisa dibaca di tempat lain, maka itu tidak mengangkat tangan. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Naam. Qala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang menyatakan ketika mendengar muadzin, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Ghafarallahu lahu dzunubahu. Allah ampuni untuknya dosa-dosanya. Ini barang siapa yang tatkala mendengar azan, mendengar azan yang mana ini? Kemudian mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dia mengucapkan ana asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah sampai akhir, ghafarallahu dzunubahu. Ini bukan dibaca setelah azan. Ini dibaca tatkala muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Naam. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa lafdula wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa lam yaqul dzunuba wa qala Muslim ghafar lahu ma taqaddama min dzanbi. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Ini keutamaan menjawab azan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilal yunadi. Ini tadi sudah dibahas, disebutkan ini ya. Fala masakata qala Rasulullah man qala mislama qala hadza yaqinan dakhala aljannah. Naam, ini tadi sudah dilewati. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinin yabdulunana. Ya Rasulullah, para muadzin itu melebihi kami karena mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan dengan azan yang dipandangkan. Ini gambaran para sahabat itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sehingga mereka iri dengan muadzin. Muadzin mendapatkan kebaikan yang banyak, melebihi kami. Faqala Rasulullah qul kama yaqulu, ucapkan sebagaimana mereka ucapkan tatkala azan, jawab azannya. Fa idza intahaita, kalau selesai azan, fasal tu'tahu, mintalah, akan dikasih permintaanmu. Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini menunjukkan ba'dal azan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ba'dal azan. Ini lain dengan antara azan dan iqamah, itu lain lagi. Ya. Ini ba'dal azan, kalau seorang berdoa, itu mustajab. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Ini berbeda dengan antara azan dengan iqamah. Ini lain lagi. Baik. Ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka beliau menyatakan, fasal tu'tahu, minta, kamu akan dikasih permintaanmu. Naam, ba'dal azan. Baik. Qala wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi al wasilah, mintakan kepada Allah untukku al wasilah. Fa inna lam yas'alu li 'abdun fid dunya, jungunya tidaklah seorang hamba memintakan wasilah untukku di dunia, illa kuntullahu syahidan au syafi'an yaumal qiyamah, kecuali aku akan menjadi saksi atau menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Naam. Rawahu Tabrani fil Awsat min riwayatil Walid min riwayatil Walid bin Abdul Malik. Baik, ila akhiri. Ya. Ini intinya keutamaan untuk memintakan wasilah kepada Allah untuk Rasulullah setelah azan. Hadis terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al-muadzin yatasahhad. Rasulullah jika mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala wa ana wa ana. Rawa Abu Dawud wa lafdulahu wa Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala sahihul isnad. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Selesai tentang keutamaan menjawab azan. Baik. Kita lihat kembali riwayat-riwayat yang tadi kita telah lewati. Di antaranya, baik, di hadis nomor 2 tadi, 251, kita sami'tumul mu'adzin, jika kalian mendengar mu'adzin, faqulu mislama yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan mu'adzin. Summa sallu alayya ila akhiri, ya. Kemudian bersolawatlah untukku, kemudian mintakan wasilah untukku. Ini yang diperintah untuk baca solawat, yang diperintah untuk berdoa, apakah mustami'in, orang-orang yang mendengar azan saja, atau juga termasuk muadzinnya? Nah, karena ini kitabnya ini idza sami'tumul muadzin. Kalau kalian mendengar muadzin, ucapkan semisal yang diucapkan muadzin. Setelah itu selawatlah untukku. Ini yang dia kitabnya ini semuanya kepada mustami'in yang dengar azan, bukan kepada muadzin. Nah, sehingga sebagian pendapat, nah, ini menyebutkan muadzin itu dia tidak membaca doa setelah azan, karena kitabnya ini yang diajak bicara ini para pendengar azan. Jika kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian sholawatlah. Ini semuanya kepada pendengar azan. Nah, ini salah satu pendapat. Baik. Kemudian pendapat yang lainnya, pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, pendapat pertama itu pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Al-muadzin wadifatu al-adzan bas. Kata beliau, muadzin itu tugasnya cuma adzan. Yang tadi adzanu bila ilaha illallah, selesai adzannya dengan la ilaha illallah. Akharin, orang lain yang dengar adzan, wadifatuhum, tugas mereka, yusallu ala rasul, bersolat kepada rasul. Nah, berarti muadzin itu enggak pakai solawat setelah adzan, enggak pakai doa. Ini pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Naam. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah. Kedua ulama ini berpendapat hadis itu tercakup muadzin. Muadzin juga berdoa, muadzin juga solawat dan mintakan wasilah untuk Rasulullah setelah azan. Naam. Ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik, ini ada perbedaan pendapat di sini. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi muadzin mau berdoa setelah azan, mau sholawat dan berdoa setelah azan, itu pendapat, ada pendapat ulama yang berpendapat itu. Dan mau tidak berdoa setelah azan, itu juga ada pendapat yang berpendapat dengan itu. Nah, sehingga diserahkan kepada muadzinnya masing-masing. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.